Ya tapi kok pengen petualangan. Nah, iso mlebu ora iso metu kok apa. Wong jare Abu Hurairah iku neraka iku wong diceplongno, iku wing-wing tok ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone neraka. Padahal wong ceblok kok komares tok bumi iku mau butuh waktu sekian bulan. Nek neraka gak butuh kira 70 tahun. Wah, iku munggah kangelan. Ya tapi mau iku ora kowe munggah dhewe, nek wis ngresakno ya wis langsung selesai. Piye-piye neraka iku kalah gedhe mbek Allah Subhanahu wa taala. Mulane Sayyidina Ali ngamuk balik pintu, nyifatin neraka, antin neraka canggih ngono. Zat sing gawe neraka luwih cang, luwih cang. Amane sing bener ya salat iku. Salat ku nyifati hebate Allah, ora sifatin neraka. Misalnya nyifati Allah, Rabbana lakal hamdu. Jenengan ku sinten? Sing hamdune ku mil us samawati wa mil ardi. Muji jenengan ku sak kebae langit, sak kebae bumi. Nek sik kurang kathah Gusti, wa mil umasik tamin saim badu. Lan kebae napa mawon terserah jenengan nek kurang akeh. Oh, iku wali tenan. Tapi kan salat ora mbok jiwai. Salat oh, ngapa ngopo karo kubur. Gayane tahajud tapi mau ngapa ngopo. Kulo ora cocok. Kulo nu jarang tahajud tapi jarang kulo mbek sampean sering cek mandi tahajud kulo. Kualitasnya benten apa? Gen kulo kualitas prima. Tahajud tapi ya apik tahajud terus kualitas lah tahajud tambah elek kan. Juga mobilku rapat kualitasnya elek. Wis ra elek ra duwe kan tambah elek meneh. Salah elek lah nang duwe. Dieling-eling iku dadi kena apa Quran iku sering nyifati apa innahu ala kulli syai'in qadir wa kana wau ala kulli syai'in muqtadir. Mergo kabeh swarga neraka sing ibadah ngono iku kabeh kalah mbek apa Allah kersane kita dadi kawula sing iku fadhuli fi ibadi. Engko nek wis dadi kawulane Allah lagi wadhuli jangan. Empo nang ngandel kula. Swarga neraka tetep makhluk. Makhluk itu gampang ditaklukno. Hubungan kita ya namung kalian Allah. Mulane nek salat Allahu Akbar. Neraka kaya ngono sanggihe, kaya ngono dasate ora iso ngalahno kula Gusti. Wong kula bersama jenengan Allahu Akbar. Nanti kalau gadah dungo saking Nabi Khidir, saking ijazah ulama-ulama dok Nabi Khidir. Dungannya gaya tenan. Di antara dungannya ngerti, bareng muji-muji pangeran. Wa inna la nahliku wa anta ma'ana ya Rabbi. Dan kita tidak akan rusak selagi engkau bersama kami. Nanti kesempatan Abi Mubin Rokok yang ngono. Wa inna la nahlik wa anta ma'ana. Selagi ini kalau cek bersama jenengan. La nahlik wa la nahlik. Kita tidak akan jadi orang rusak. Ini kata selah tahzan. Inna wohan apa ma'ana. Masalahnya. Pas sumben ning akhirat imane wis ilang, Qurane wis ilang. Lah ning ngendikane guru-guru kula, wong apal Qur'an iku gak mungkin mlebu neraka. Neraka ora wani ngobong Qur'an. Masalahe hafid-hafid nek ape ditakdir lali, ape mati lali sih. Akhire pas mati dalam keadaan berstatus tidak hafid. Umpama ndekne apal nganti mati, yo ora bakal mlebu neraka. Mergo ana kalam Allah, neraka ora wani ning napa kalah. Alam. Ini masalahnya pangeran ini mau nak takdir elek lah lape mati ku kali. Semak pangeran, ayo tak semak neng dunia sering semaan, semak baulet. Ada rano amplope dengan akhirat, wah loro. Nah, mulanya sekali-kali setor pangeran, kulo jazai gitu, kocok-kocok sing hafid, bu sekali-kali tahu ngapal Al-Quran fisola, pisahlah neng dunia. Mpun nang ngadul kulo. Jajal dhewean nak pas ikhlas. Nak ikhlas aja. Latih nganti ikhlas. Pirang-pirang tahun lah rabar-bar menjadi rabakat ikhlas. Latih-latih terus. Ndak saya pernah mencoba itu 2.5 bulan. Nak lali kulo balen. Kulo nanti jajal khataman Quran fi salat niku 2.5 bulan. 1 hari 2.5 lembar. Kulo nak lali tak baleni. Lali tak baleni. Ra ikhlas ya tak baleni. Nak rafa maknane tak baleni. Niku pas 2.5 bulan. Gitu kayak kalau tujuan kelas tunggal Gusti umpama kula nanti setor teng guru teng manusa apa niki kula nanti setor jeneng kedah jenengan tompo iki jenengan niku dat sing sae kita wiling-wiling anjing kene mau sok men semaan terus didam wong ora tau semaan ngarepe napa pangeran darane semaan ngarep pangeran gitu ngatamno Quran fi salat semua ulama dulu pernah Imam Syafi'i malah tiap hari Imam Bukhari tiap Ramadan khataman Quran 2 kali fi salat semuanya napa. Dulu itu tradisi, hampir ulama khasnya itu Kalau terakhir ulama ngelampai ini gue berarti nyati pandai gelang. Kalau pirang terakhir, kalau betul ngerti masjid tapi masyur. Nopo gak ada tradisi khataman nopo fisola. Nah Ramadan itu kan kegiatan. Ya betul nopo-nopo tapi kan didelok tiang kada ya gak apa-apa. Sing khataman fi Ramadan. Tapi orang mesti khatam kan sampai kadang makmum, kadang imam. Sing dewean, sekali-kali dewean. Sekali-kali mamun. Lah nak sing ora apal, ya maca. Tapi aja suwi-suwi saake malaikat sing nyemak ngono iki ngelalar. Nang ngelalar panjabasat fan khobasat. Repot. Ora te kanca nak maca tebet ya de abi lahabi wa tebet ya de. Kan wakaf ning watap gak iso watap bet ya de. Iku saake malaikat ngono. Kok rabar-bar. Oh iya, sakit tenan. Tapi nak apal kan lumayan toh misalnya ya relatif cepet lah misalnya. Gini wow, mergo normale iku wong gawa Quran iku ora mlebu neraka, wis jelas. Wal ladzi awhayna ilaika minal kitab wal haqqu musaddiqan lima baina napa. Wonten ayat sing bungahno kanggo kita-kita sebagai ahli Quran. Sing ra apal lah, pokoknya seneng Quran tenan termasuk ahli Quran. Summa awrasnal kita balladhi nastofaina min ibadina. Quran ini tak warisno ning kawula sing tak pilih. Iku famin gumdzalimun li nafsi. Sebagian wong sing nggawa Quran ya dolim. Sunane kuwi wong nggawa Quran wis biasa dolim. Wadol semaan, wa hafid tapi ra ati roh aji. Ya bro, kedua sidik-sidik serapopo. Wong panjang Allah nyifati pertama wong sing marisi Quran famin gumdzalimun li nafsi. Wes ra usah. Biasa wae sifati dolim tenang. Wamin hum muktasid bagian sedengan. Padang ya Allah, kula ora iso nekani hakikat Quran nangis. Kadang ra diundang semaan ning gone kabupaten gremeng, macam-macam. Jadi kadang kepengin hadir dunia, kadang kepengin hadir akhir. Wamin hum sabikum bil khairati bi idznillah. Bagian itu berlomba-lomba cepat-cepat nglakoni akhir. Dzalika huwal fadlul kabir. Tapi saat terusé ngendikane Kanjeng Nabi sausai baca ayat itu, ini hadis sahih tengene Ustaz Ahmad, haula ikulurum iman silatin wahidah wa kulurum fil jannah. Senajan to dolim cek muktasid cek sabikum bil khairat, haula kulurum iman silatin wahidah, kabeh ku padha wae wa kulurum fil jannah, kabeh ku mlebu swarga. Kok piye-piye Quran iku kalamullah, neraka iku rawane nyiksa kalam. Sekini la ilaha illallah yang mana melani dari Nabi mangkola la ilaha illallah taholal jannah. Kok meletin rokok wani ngobong kalimat la ilaha illallah. Melani masyur nih hadis bitoko ini gembira aku jenengan. Hadis bitoko, bitoko ini ku dokumen nopo bok. Bok ini nopo kotak ilmu sama. Niki hadis bitoko sing diriwayat hampir semua ulama. Pertama saya lihat tuh di kitabnya Sayyid Muhammad Ababil Farah. Tapi saya cek di situ ada rawi Musnad Ahmad. Bahkan saya cek di Musnad Ahmad, Ahmad bin Hanbal nih. Terus saya belum puas, tak cek lagi di syaratnya Ihya, di kitab Ithaf. Rawinya itu sampai 14 berapa di beberapa rawi. Artinya hadis itu meyakinkan. Ada orang itu salahnya banyak. Kemudian ketika subhanallah dihamparkan kesalahan dia. Madul basor, sepanjang dia melihat semuanya itu bok kesalahan dia. Jadi orang sidang di pengadilan itu berbok-bok semuanya tentang kesalahan dia. Madul basor, sepanjang dia melihat semuanya hanya dokumen kesalahan dia. Allah fair oleh takok, Allah cek ngendikan. Apa kamu punya alasan dengan semua kesalahan itu? Jare cah kula mboten Gusti, mboten gak ada alasan kula. Kula salah ge salah. Iku ya apik, apik tenan dalah ya apik bener ora bodoni pangeran. Azlamat ka katabati dari pangeran. Apa penulis-penulis saya sing sentimen mbek kowe sehingga menulis salam tok ora tau nulis apikmu. Mboten Gusti, penulis Anda juga sudah benar. Jadi adzalamat ka kata bati jare pengen. Wes bener kabeh bener. Pun neraka ben siap Gusti. Bareng ngoten jare pangeran lucu. Jare pangeran bala innalaka indi hasanah. Gak ke tenang ae. Kowe jek duwe kaapian sitok. Terus ditokno ditoko mesti tok til. Iki lho khasana bitoko. Bareng ditokno ndekne pesimis. Ya Rabbi mahadil bitoko ma'ahadi sijilat. Apa artinya satu kotak kebenaran dibanding kotak sepanjang pandangan apa? Mata. Dari pengiran ya jajal lah ya kan ngetes malaikat. Malaikat tukang timbang diceluk. Timbangan. bitoko sing madul basor sampai sak kotak sitok itu kalah jumpat perkara ini sitok itu la ilaha illallah malaikat rawani kewani ono kalimatku mbok kalah rawani malaikat rawani wani malaikat elek tenan wong pangeran kok dikalahno apa paham ya rawani mulane anggere mangko la ilaha normale dalan mulane ancam sok malaikat ayo nak wani aku tahu wiridan. Tapi masalahnya nak ditetir elek kalimat itu dicabut lah, itu perkara. Mulane uang do mati-matian donga Gusdul. Gusdul khotimah biar mati gawa la ilaha illallah. Cepat kalimat hakin ahli anahya wa ahli anamut wa biha nufasu insyaallah. Masalahe kalimat iku sedarani bid'ah. Mergo tah ya perkara to. Repot kasus tok zaman akhir. Kuwi ape ngandalo iku jebule dianggap. Ya selor. Sing darane ora bid'ah amin tahlilan ae ora tau amar ma'ruf nahi munkar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Soale zaman akhir wis bulet. Tapi sak bulet-bulete piye-piye kita salat ning zaman akhir. Ya wis. Nah takoki pangeran, kenangan apa hak ning zaman akhir? Kenangan kula Gusti, salat, mulang. Mulang sapa nggih tiap ra jelas jelas. Tetep apa bangsa kenangan mulang tetep sementing ilmunya jelas Gusti, nek sing ngrungokno ora penting jelas. Penting di ilmunya jelas, sing ngrungokno jelas. Penting ilmunya sing jelas.